merupakan petunjuk yang kita di dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini tidak mungkin kita bisa lurus, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, kecuali melalui ilmu. Oleh karenanya diwajibkan atas kaum muslimin untuk bertolabul ilmi, untuk mempelajari agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika. Fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan minta ampunlah karena dosa-dosamu. Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan atau dalam kitabnya bab Al-Ilmu Qoblal Qawwal Amal, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menulis di dalam kitabnya, ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan ilmu, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan minta ampunlah karena dosa-dosamu. Dan sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib untuk kita bertolabul ilmi, dan setelah kita mengilmui, setelah kita memiliki ilmu dan kita mengetahui satu perkara di dalam agama ini, maka wajib atas kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wajib atas kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Anam. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan demikianlah yang diharapkan dari kita bertolabul ilmi, kita menghadiri majlis-majlis ilmu, kita membaca kitab-kitab para ulama ataupun kitab buku-buku terjemahan, atau mendengarkan tausiah, ceramah, nasihat para ustaz. Kita berharap adanya perubahan menuju kebaikan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita berharap adanya perubahan menuju kepada yang lebih baik di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang tadinya mungkin beribadah tanpa ilmu, beribadahnya ataupun sholatnya karena ikut-ikutan saja, karena melihat orang. Naam. Setelah mempelajari tentang sholat, maka hendaklah sholat kita yang dulunya hanya sekedar ikut-ikutan, ya, gerakannya juga hanya sekedar ikut-ikutan, maka hendaklah disesuaikan dengan ilmu yang sudah didapatkan. Yang dulunya mungkin kita berpakaian mengikuti kehendak, mengikuti model dan kebanyakan manusia. Nah, setelah kita belajar dan mendapatkan ilmu tentang pakaian tersebut, bagaimana seorang muslim berpakaian, maka sudah seharusnya untuk kita di dalam berpakaian itu mengikuti ilmu yang kita sudah mendapatkannya. Begitu juga misalkan dalam masalah pergaulan, yang mungkin dulu kita dalam bergaul, ya, dalam bergaul, nah memilih teman-teman yang gaul yang nam tahu bahasa ataupun istilah ini dan itu, atau bergaul nam semua orang digauli dijadikan teman, laki perempuan yang jeleknya maupun yang baiknya, ya. Setelah kita mengetahui akan begitu besarnya pengaruh pergaulan tersebut, begitu besarnya pengaruh pertemanan tersebut, maka sudah seharusnya untuk kita membatasi diri dalam pergaulan tersebut, membatasi diri dalam mencari teman tersebut. Nah, karena teman ini sangat besar sekali pengaruhnya. Nah, demikian misalkan dalam berusaha berbisnis mencari penghidupan. Dulu mungkin kita mencari penghidupan itu asal dapat, yang penting nah, modal sedikit untung banyak. Ya, modal sedikit untung banyak. Asas ilmu ekonomi. Sehingga tidak peduli halal dan haram, riba ataukah tidak, mendolimi orang lain ataukah tidak, mengambil harta orang lain ataukah tidak, yang penting dapat banyak, untung banyak. Setelah kita mengetahui ilmunya tentang harta-harta yang halal dan harta-harta yang haram, maka sudah seharusnya baik kita untuk kita memilih dan memilah di dalam mencari penghidupan tersebut. Nah, untuk mengusahakan yang halal-halal saja dengan cara yang halal pula. Nah, demikian juga mungkin dulu sebelum belajar, sebelum ta'lim, sebelum nam datang ke majlis ilmu, ya, kita membiarkan lisan kita berkata asal berkata, berbicara asal berbicara, mau enak didengar oleh orang ataukah tidak, apakah perkataan tersebut nam termasuk perkataan yang diridhoi oleh Allah ataukah dimurkai oleh Allah, tidak peduli, yang penting berkata. Ternyata setelah kita taklim, setelah kita mengikuti penjelasan dan keterangan para ulama di dalam kitab-kitabnya atau dalam buku-buku terjemah yang diterjemahkan oleh ustaz-ustaz yang dipercaya yang amanah dalam agamanya, ternyata nam sungguh sangat berbahaya sekali kalau kita membiarkan lisan kita berkata asal berkata tanpa diperhatikan apakah perkataan yang keluar dari lisan kita ini diridhoi oleh Allah ataukah dimurkai oleh Allah. Sementara lisan ini begitu mudah untuk mengeluarkan kata-kata. Ya, nah. Sampai ada peribahasa mengatakan, ya, mentang-mentang lidah tidak bertulang, ya, berkata asal berkata, ya. Barakallahu fikum, dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syar'i, kemaksiatan-kemaksiatan yang berkaitan dengan lidah ini, dengan mulut, banyak sekali. Di antaranya adalah ghibah, pelanggaran syar'i yang biasa dilakukan oleh lisan dan adalah ghibah. Apa itu ghibah? Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apakah ghibah itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah kamu menceritakan saudaramu dengan apa-apa yang saudaramu itu tidak menyukainya. Kamu menceritakan saudaramu dengan apa-apa yang saudaramu itu membencinya. Ini ghibah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma'kul. Kemudian ditanyakan, apa pendapat engkau wahai Rasulullah jika apa yang aku katakan, apa yang aku katakan, apa yang aku ceritakan tentang saudaraku itu benar-benar ada pada saudaraku? Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabaitahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada pada saudaramu apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu itu telah menggibahinya. Jika ada pada saudaramu apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu itu telah menggibahinya. Dan jika tidak ada pada saudaramu apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berdusta, telah mengada-ngadakannya. Berdusta atas nama saudaramu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ghibah ini adalah dosa besar. Ghibah adalah dosa besar. Nah, dan ghibah itu bukanlah satu enam harus berupa kalimat yang banyak, omongan yang banyak, perkataan yang banyak, tidak. Ya. Akan tetapi satu perkataan atau mungkin dua perkataan. Nah, akan tetapi itu adalah perkara yang tidak disukai oleh saudaramu, maka itu cukup ghibah. Sebenarnya disebutkan dari Aisyah bahwasanya Aisyah berkata, ya Rasulullah hasbuka min Sofia kada wa kada. Qala hadurwa ya ta'ni kosiro. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad qulti kalimatan law mujizat, law mujizti bima'il bahri lamajaztihi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, cukuplah untukmu dari Sofia ini begini dan begini. Sofia salah satu istri Nabi. Kemudian berkata seorang perawi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud begini dan begini adalah pendek. Jadi Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Sofia itu pendek. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, sungguh kamu benar-benar telah mengatakan satu perkataan. Satu perkataan qasirah yaitu pendek. Seandainya kamu campurkan dengan air laut, benar-benar satu perkataan tersebut akan mempengaruhi air laut tersebut. Nah, perhatikanlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hanya mengatakan si fulan, si fulana, umu fulan itu pendek. Ya? Ini sudah merupakan ghibah. Dan ini namun sudah merupakan dosa besar yang Nabi SAW misalkannya, satu perkataan ini kalau kamu campurkan dengan air laut, kamu campurkan dengan lautan, maka satu perkataan ini akan mempengaruhi air laut tersebut. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya bahaya ghibah tersebut. Ya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sungguh darah-darah kalian dan harta-harta kalian atas kalian haram, seperti keharaman hari kalian ini, bulan kalian ini, di negeri ini. Enam. Darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Yani tidak boleh disakiti, tidak boleh didolimi. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta nam kaum muslimin tidak boleh dirampas, kehormatan kaum muslimin tidak boleh dijatuhkan. Ini dengan ghibah, maka engkau telah menjatuhkan kehormatan saudaramu. Nah, fabarakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi naik mimbar dan bersabda dengan suara yang keras, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yafdil imanu ila qalbihi, la tu'dhu al muslimin wa la ta'yiruhum wa la tattabi'u auratahum, fa innahu man yattabi' aurata akhihil muslim tattabi'u Allahu auratahu, wa man yattabi' Allahu auratahu yufaddihuhu walau fi jawfi rahlihi." Wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman dengan lisannya dan belum sampai keimanannya ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan janganlah kalian mencela mereka dan janganlah kalian mencari-cari aib kejelekan kelemahan mereka. Maka sesungguhnya barang siapa mencari-cari aurat saudaranya yang muslim, mencari-cari kejelekan kelemahan saudaranya yang muslim, maka Allah akan dan cari-cari auratnya, dan barang siapa yang diikuti auratnya oleh Allah, maka Allah akan menampakkannya, Allah akan membukakannya, Allah akan menjelaskannya, walaupun kekurangan aib orang yang mengikuti mencari-cari aib kaum muslimin tersebut di dalam rumahnya yang paling dalam. Jadi orang yang suka mencari-cari aib kejelekan saudaranya yang muslim, maka Allah akan membukakan aib orang itu sendiri, walaupun aib orang itu di dalam rumahnya yang paling dalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ketika diangkat ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, kemudian ditampakkan kepada Nabi orang-orang yang mencakar-cakar mulutnya dan dadanya, nah, dengan kuku-kuku mereka yang terbuat dari tembaga atau dari baja. Lama urijabi marortu biqaumin lahum adfar min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum Fakultu man haulai ya Jibril? Qala haulai alladzina yaquluna luhuman nas wa yaquuna fi a'radihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika aku mi'raj, ketika aku mi'raj, aku diangkat ke langit sampai Sidratul Muntaha, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Kemudian aku berkata, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril berkata, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mereka terjerumus mencacati atau menggibahi kehormatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia dan mencacati dan menjatuhkan kehormatan mereka, menggibahinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya gibah, nah, membicarakan saudaramu dengan enam perkara yang dia membencinya, ini merupakan perkara yang haram, merupakan dosa besar. Di mana perkara gibah ini kadang sudah menjadi makanan sarapan ya, pagi dan makanan sore hari. Ya, Ummu Fulanah mengatakan, Ummu Fulanah itu begini-begini. Akhwat yang satu mengatakan akhwat Fulanah ini begini-begini. Nah, Ummu Fulanah mengatakan jangan nikahkan anakmu dengan akhwat Fulanah itu begini-begini. Ibu yang satu mengerumpi dengan ibu yang lainnya, nam sambil cari kutu kepala, nam ibu ini begini begini begini. Itu ghibah. Ya, ghibah. Dosa besar. Yang diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam, ingatlah wahai kaum muslimin, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashudu ba'duhum ba'da. Semestinya seorang mu'min, orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya, itu seperti satu bangunan yang sebagiannya mengokohkan, menguatkan sebagian yang lain. Kalau ada pada saudara kita kekurangan, maka hendaklah kita berusaha untuk menutupi, untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Jangan dijadikan, jangan kemudian dijadikan bahan omongan, bahan ejekan, bahan senda gurau, bahan ghibah. Nah, sebagaimana ada pada diri kita kekurangan-kekurangan, aib, cacat dan yang lainnya, yang kita juga tidak suka kalau orang lain membicarakannya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ingat, janganlah kita merasa aman atau janganlah kita mengatakan tidak apa-apa. Ini kan nasihat. Nah, nasihat itu pada tempatnya. Ya? Nasihat harus pada tempatnya. Kalau umat yang satu sambil duduk dan umat yang lainnya nam cerita ngalor ngidul kemudian menyentuh ataupun mengatakan membicarakan aib saudarinya yang lain, itu bukan nasihat, itu namanya ghibah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang diucapkan, tidaklah satu perkataan yang diucapkan kecuali ada di sisi, di dekat orang tersebut, malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Dan ingatlah bahwasanya semua yang kita lakukan termasuk yang kita ucapkan akan dimintai tanggung jawab. Disebutkan dalam salah satu hadis yang maknanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata sebagian sobat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya perbekalan, tidak punya uang. Kata Rasulullah SAW, orang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat nanti membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Bersamaan dengan itu, orang tersebut membawa dosa, telah mengambil harta si fulan, telah memukul si fulan, telah menumpahkan darah si fulan, telah mencacati kehormatan si fulan. Kemudian diambillah kebaikan orang tersebut dan diberikan kepada orang-orang yang pernah didoliminya sewaktu di dunia. Apabila sudah habis kebaikannya, sementara perbuatan zalimnya belum selesai, dosanya belum selesai, maka diambillah kejelekan-kejelekan orang-orang yang didoliminya, kemudian dibebankan kepada orang tersebut. Inilah orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimul jami'an. Nah, betapa banyak atau sudah berapa banyak kita menggibahi orang lain, ya? Nah, seperti tadi, umahat yang satu duduk dan umahat yang lain atau ketika berjalan, nah, mengatakan umahat fulanah itu begini-begini, ya? Ibu yang satu ketemu di warung, nah, mengatakan ibu ini begini-begini, ya? Itu ghibah, ya? Nah, maka nah, marilah kita memperhatikan, ya, menjaga lisan-lisan kita, dan marilah kita memperhatikan, berusaha kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di majlis-majlis ilmu, di buku-buku yang sudah kita baca, nah, pada ceramah-ceramah yang kita dengar, ataupun nah, pada media yang lainnya. Semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.